Alhamdulillah nih, ini assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang alhamdulillah aja. Saya itu demen ngomongin matematika halal haram. Ya, karena saya mau ngajarin sama ente semua. Allah tutup tuh segala pintu yang membuat ente menjadi rusak. Allah tutup. Allah gak bakalan ngasih izin sama ente pada. Allah bikin susah. Cuman kadang-kadang kitanya nih yang Masya Allah. Kita bawa nih linggis, ya gak? Ha? Kita mau bongkar toko. Allah tahu kita rajin sholat, rajin duha. Ha? Tapi karena setan. Apa kata setan? Udah sekarang waktunya kamu buka toko. Buka tokonya bukan buka toko buat apa namanya, emang usaha, gak tahu buat nyongkel gitu. Atas dasar kepepet, saudara yang tidak pernah berbuat salah, lalu benar-benar buka itu toko dengan linggis ente. Tapi tiba-tiba lewat di tukang nasi goreng, nanya sama kita, mana bang bawa linggis? Gitu kan ya? Mau kemana bang bawa linggis malam-malam? Terus kita jawab jujur, membuka toko depan bang. Ya gak pengalaman. Gak pengalaman sebagai pencokel. Apa kata tukang nasi goreng? Ya dah, hati-hati ya, jangan ketahuan satpam. Beres. Enggak lah, biasanya tukang nasi goreng cuma lewat doang, kita udah begini nih. Iya enggak? Nyembunyiin kita punya linggis. Ini cerita maling yang kelas 3 nih. Bukan cerita kelas-kelas yang di koran-koran itu. Oke. Begitu ada di depan tukang nasi goreng lewat, ya. Di depan apa namanya? Toko. Di depan toko. Lewat lagi satpam. Satpam asli lewat. Terus dia satpam nunggur kita. Ada yang perlu dibantu pak? Enggak. Ini lagi lihat-lihat toko. Ya pak. Nanti kalau butuh apa-apa ke pos saya pak. Ada saya di pos. Pergi. Itu sebenarnya satu dua itu belum tentu itu adalah tukang nasi goreng beneran. Belum tentu itu tadi satpam beneran. Belum tentu. Bisa jadi itu adalah malaikat Allah yang ditugaskan buat kita untuk mengingatkan kita. Ada kemudian seseorang yang menjabat satu apa proyek gitu. Datang nih calon pemborong, lalu ngasih amplop. Ya, gitu ngasih amplop. Kemudian masuk satpam. Izin Pak, Usya Allah. Iya, ya, silakan masuk. Pak, di bawah ada tamu. Tunggu sebentar ya, di bawah. Terus dilanjutnya lagi, ini jadi amplop bagaimana? Ya itu pak, itu amplop buat bapak. Kalau bapak setuju proyek ini, nanti kita tambahin lagi. Baru mau ngomong, satpam udah masuk lagi. Ya apaan sih? Pak, itu orangnya mau masuk sekarang. Aduh, suruh tunggu dulu sebentar. Orang udah depan pintu pak. Itu sebenarnya Allah kasihan sama kita. Tapi karena kita sekali dua kali dikasih reminding apa peringatan kemudian tidak hidup hati kita yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya khatamallahu ala qulubihim wala absarihim ya wala sam'ihim wala absarihim ghisyawah ditutup mati jadi kita enggak peduli. Ya udah akhirnya lolos itu. Toko tetap kekonce. Apa tetap kecongkel dan segala macam. Ini mau nanda tangan kuitansi palsu, tiba-tiba macet lah pulpen. Pulpen tuh aslinya gak macet, malaikat masuk nih ke ujung pulpen, set gitu. Sehingga gak bisa ini. Mungkin karena ada doa istri kita barangkali begitu. Istri kita doa nih, begitu kita jalan, istri kita bilang, ya Rob, bikin sulit suami saya. Kalau suami saya mau menanda tangan sesuatu yang haram. Tapi subhanallah kita malah usaha nyari-nyari lagi apa pulpen itu. Dasar mudasir itu. Akhirnya Allah lolosin dah. Ya udahlah. Serah aja deh Allah bilang. Akhirnya kita kemudian jatuh kepada yang Allah sebut kemarin di dalam surah An-Nisa ayat 30, fasaufa nuslihi naro. Allah bilang wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Buat Allah tuh gampang sekali. Sebelum kita khataman Quran, coba kita lihat nih. Ini yang kemarin kita tulis. Innallaha kana bikum rahima. Allah ini sayang sama ente pada. Untuk membuat ente diambil nih minus 2 kan tuh ya. Minus 7 kan ya. Kan 9 juta tuh. Untuk membuat ente punya rezeki hilang 9 juta. Allah bilang. Tuh barusan tadi. Balik. Nah nih. Lihat. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Sini terangin lagi. Ah. Hebat kan. Coba. Pemirsa perhatikan. Sah. Oh terang sini. Lagi. Sah. Oh sakti bener. Wa kana dzalika Allahi yasiro mudah sekali buat Allah. Bangun pagi-pagi masih pada lecak gitu kan ya. Dah, motor kemana nih? Ayo mapan pintu kekunci dari dalam. Lalu ente semua suka bilang begini nih. Ente kan semua, cet nih maling jago amat ya. Enggak pakai buka pintu. Lah, ente emang ngerti yang maling itu harus selalu manusia? Enggak. Lah kalau malaikat membos, enggak pakai cita buka kunci kan? Betul enggak? Ente kan selalu mikirnya manusia, manusia, manusia. Eh, you are not alone. Ente enggak sendiri. Eh, home alone. Enggak, ente ini sama makhluk Allah yang lain. Ada syaitan, ada iblis, ada malaikat. Yang Allah bilang semua gaib tapi nyata gitu. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, mudah buat Allah. Tapi dasar kita nih mati rasa. Apa kata kita nih? Wah, ya udah nah, yang ini malah digedein lagi sama dia. Ah, lihat nih. Digedein lagi sama dia nih. Ditiban nih di bulan Agustusnya, ya. Di bulan Agustus di sini malah perkalian matematika dahsyat, Bos. 20 masuk nih. Kan makin lama makin pinter tuh orang tuh, nipunya makin jago tuh. Size-nya makin gede gitu. Kalau tadi pangkatnya misalkan cuman keroco, sekarang jadi jenderal kan proyeknya udah bukan main. Kalau tadinya cuman anggota dewan kelurahan, sekarang misalkan jadi anggota dewan apa begitu, kan makin gede tuh. Size-nya makin jago, 20 kurang 3. Jangan ketawa, Bos, bukan 23. Tapi berapa? Minus? Minus 17. Kalau Allah pantengin setahun, Allah pantengin setahun, katakanlah average rata-rata minusnya itu, nggak usah 17, dia konstan aja minus 2. Kan ada orang nih yang bilang begini, Bapak jagain aja, Pak, supply kita, pokoknya Bapak tiap bulan kita transfer 5 juta. Oke. Dijagain nih selama setahun, bot. Berarti berapa? Minus 2 dikali 12. Berapa di sininya? Minus 24. Ini setara. Ini setara, Bos, dengan serangan pertama jantung. Oh, serangan pertama jantung nih. Wah, astagfirullahaladzim. Sebenarnya itu tanda-tanda dari Allah seperti motor tadi. Intervalnya selalu dikasih tuh, jegrek di bulan ketiga. Ntar ada lagi dia nongol cirek bulan ketujuh. Tapi kita mati rasa. Khotamallahu ala kulubihim wa ala sam'im wa ala absarihim. Yang lebih gawat adalah pada saat kita menangis, lalu Allah bilang, hei neraka, aku tidak mau melihat dia. Campakkan dia ke dalam neraka. Parah, Bos. Parah. Insya Allah ya, kita segmen 2, kita baca hataman Quran, masuk ke ayat berapa nih? Ayat 30. 4 ya, tapi silakan yang mau lewat-lewat dulu. Alhamdulillah pemirsa, ya di segmen 1 tadi kita tidak hataman Quran karena saya tahu saudara ada yang telat datangnya gitu. Ya kan, ada yang subuhan dulu. Alhamdulillah. Ya, mari kita hatamin Quran. Mudah-mudahan saudara sudah siap dengan Al-Qur'anul Karim ya di tangan saudara semua di depan layar kaca. Kita masuk ke ayat 34 surah An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumun ma atahumullahu min fadlih وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sepenggal ayat ini aja nih udah serem sebenarnya buat saya dan buat Anda semua. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ adzabam muhina. Makanya saudara ya, perhatikan halal haram, masalah loh. Jadi pengusaha tuh ya, yang penting untung gede tapi halal. Iya enggak? Hah? Cabang banyak, semuanya untung, itu yang penting. Ya. Dan halal, barokah, enak dimakan, enggak bikin deg-degan. Betul enggak? Tidak berbuah menjadi penyakit. Innallaha kana bikum rahima, Allah sayang sama ente pada. Allah enggak mau ente berpikir ini loh, matematika yang makin hebat loh. Ada orang datang, bos, kalau ente bayar 300 juta, kita punya proyek yang untungnya 2 miliar. Jangan, masalah ini. Kenapa masalah? Aduh, 5 tambah 3 aja minus 2, lo tahan gak nih? 300 juta jadi 2 miliar nih kan, kalau usahanya kayak aneh punya Raja Buku nih, di seluruh Indonesia, ha? Terima kasih buat yang pada udah daftar menjadi agen-agen senasional. Bismillah, ya kita usaha dong ya kan. Jadi ustadz kan juga mesti usaha insya Allah. Kalau aneh guru senam, kira-kira aneh nyontoin apa? Aneh guru senam nih, aneh nyontoin apa? Ya aneh nyontoin senam lah. Lo gimana sih? Aneh guru silat nih. Wah, bukan main. Aneh contohin silat lah, iya kan? Iya kan? Dua. Iya, wow. Karena aneh guru silat, aneh nyontohin silat. Aneh guru apa nih? Wah, mas. Guru apa nih? Guru ceki. Guru apa ya? Iya. Yeah. Aneh guru yoga. Aneh ngajarin apa? Yoga. Berarti aneh nyontohin apa? Yoga. Nah, di event tausiah di Wisata Hati ini, aneh ngajarin usaha. Karena itu aneh nyontohin juga usaha. Ustadz Arifin Ilham guru apa itu? Guru zikir. Apa yang dia lakukan? Nyontohin apa? Nyontohin zikir. Kira-kira begitu. Ada tuh yang kagak mau nonton ANTP. Dia bilang, udah mas. Jangan sebel sama Ustadz Yusufnya. Ntar malah gak bisa ngaji. Ya jadi dah, suka-suka orang. Ya, saya ngajarin nih. Mata-matanya kayak begini nih, hati-hati. Kalau kemudian kita modal 300 juta, tapi bisa jadi 2 miliar, 3 miliar, dan halalan toyiban mubarokan fi, ada keberkahan di dalamnya, kita belajar dari dia, bos. Tapi kalau judulnya, bos, terdapat nih proyek yang untungnya 2M, jangan deh. Jangan-jangan belum nyampe nih untung, udah game duluan. Ente gak bakal kuat, aneh bilang nih, di sini minus 2 kali 12, minus 24. Udah mulai serangan jantung nih. Jekeng. Dia pakai cerita 3 tahun. 3 tahun itu berapa? Minus 7. 2. Ya masuk ke rumah sakit. Dia tunangan lagi nih. Paham tunangan lagi? Paham gak? Jangan sampai deh ya. Saya doain pemirsa semua jangan sampai tunangan lagi. Tunangan lagi tuh pasang cincin. Di dalam lu punya jantung tuh tunangan namanya. Jantung lo baik-baik harus pakai cincin. Pasang ring namanya di jantung. Tentu ente gak boleh nyinyir. Kenapa ya, Pak? Jantung ya? Oh ini dia nih. Minus 2 kali berapa ya Pak? Agak boleh. Ini buat diri kita. Yang begini-gini ini buat diri kita. Karena belum tentu ada orang yang punya penyakit. Karena apa? Karena ujian. Contohnya udah ada. Siapa? Nabi Allah Ayyub. Wah, sekarang tuh jangan mau begini. Mikir-mikir ente. 1 miliar bisa jadi 500 juta. Ah, bagaimana ceritanya? 1 miliar jadi 500 juta. ini ada tanah belas semangka modelnya nih. Waktu itu tiban aja dan insya Allah kejaksaan kita atur, semua BPN kita atur. Oh jangan deh, tangannya. Alih-alih kita malah untung 500, malah jadi minus 1,5. Ini minus 2,3M. Waduh ente belum tahu rasanya kayak apa dikejar-kejar orang. Jangan dah. Nah, ini pengalaman nih di urusan yang begini nih. Iya, karena itulah saya ngajar. Saya kalau udah ngejebolin proyek, nggak bawa lagi proposal, bawanya mobil. Zaman dulu tuh, zaman masih jahiliyah. Kita udah dengan bahasa isyarat aja udah bisa tahu ada tuh orang. Kita bawa mobil, kita tinggalin kunci mobil. Udah ngerti dah tuh, udah paham dah, disikat sama vet. Pokoknya kita punya untung kira-kira 20 kali harga mobil. Emang Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa saya. Pantas aja itu saya bisa punya utang jadi minus 1,4 miliar. Ya begini modelnya memang ceritanya. Saya cuman sampir-sampir doang, gak telak-telak banget gitu. Ini udah digampar Allah kayak begini. Gimana lagi yang proyeknya teh? Waduh saya bingung tuh. Kayaknya tuh masuk surga dia. Ini bener kok kencengan malaikat nendangnya. Buam! Silakan dah, lewat dulu. Kita ulangi saudara, kita ulangi. Saudara punya 5 atau saudara punya 3 gajinya. Saudara ada bisnis nih tapi haram nih. Ada sampingan tapi haram, ada pemasukan tapi haram. Jumlahnya 5 juta. Jangan berpikir saudara jadi 8. Bakalan minus 2. Kalau Allah langsung ambil, ini cakep nih. Pokoknya kalau langsung Allah ambil, cakep dah. Ente punya dosa apa misalkan, ngapa ngegoncengin perempuan misalkan gitu di motor ente. Tapi begitu di apa namanya? Apa tuh? Ya udah lama saya enggak pakai motor, sorry nih. Sombongnya. Makanya ente tuh kalau punya motor jangan lama-lama. Ya, yeah. Jangan sampai 3 tahun pakai motor itu enggak? Hah? Itu yang namanya apa? Servis berkala tuh. Itu sampai penuh 3 tahun. Checklist semua nih. Bangga lagi begitu jual apa? Saya rajin pak, setiap sebulan sekali saya servis berkala. Bukan, lu tandanya gak pernah berubah 3 tahun. Lu 3 tahun gak pernah berubah, servis berkala motor, lu coba dong 3 bulan lu sedekahin. Ntar jadi servis berkala mobil, ya, kayak begitu. Nah, begitu ente ngeboncengin perempuan yang bukan muhrim, gitu, perempuan yang bukan boncengin nih. Kagak ada polisi tidur aja, ente berhenti, nyik gitu. Nah, yang belakang, set, modelnya bangsanya Masya Allah lagi. Begitu nyampe tuh nurunin si perempuan, ente nyampe rumah, ente standar. Begitu ente standarin, ternyata ambles. Jatuh nih motor, jebret, lecet. Itu tandanya langsung diambil sama Allah. Ini langsung lunas tuh, dosa hari itu langsung lunas. Tapi itu warning, the first warning dari Allah. Langsung kita istighfar. Waduh, baru goncengannya udah begini ya. Bagaimana lebih dari goncengin, gitu. Nah di urusan matematika halal haram ada warning dari Allah. Begitu kita belilah BlackBerry pakai duit yang boleh haram enggak? Hah? Pakai cerita kita wudu, dia kecemplung. Lagi on lagi cemplungnya. Mau dipungut belum diteken plusnya. Masih ada anuannya. Waduh. Mana nih? Hah? Paham ya? Hah? Makanya jangan macam-macam. Allah bilang wa kana dzalika 'alallahi ya siro, Allah bisa gak sih ngambil harta orang yang 1 triliun betul dikumpulin? Bisa gak sih? Aduh bos. Udah ini dia nih. Inna allaha kana wa kana dhalika allallahi ya siro. Gampang buat Allah. Allah yang bikin outlet ente sampai 700, Allah yang bisa bebesin ente sampai minus 1400. Dan bahagianya kita, bahagianya sama Allah pak. Allah tutup jalan ini, Allah buka jalan yang ini. Ini Allah sayang sama kita. Ente mau nambah, mau lebih. Jangan yang ini lah. Ini aja nih jalannya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, minggu-minggu ini kami lagi belajar nih matematika halal haram. Mudah-mudahan bukan cuma tumbuhnya rasa takut, tapi rasa kagum sama Allah. Bahwa Allah itu saking sayang sama kita. Allah sediakan jalan-jalan lain yang halal. Yang berkah. Jangan sampai ada otak kami, ya Rob, mikir begini. Jangan kata sekarang mah yang halal, yang haram aja susah. Jangan sampai ada begitu. Engkau bimbing kami ya Allah hingga kami tutup mencari yang halal tapi juga barokah. Rabbi fillana warhamatu ba'alina walhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.